Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Fi sifatil hajj wal umrah. Tentang sifat haji dan umrah. Al-aslu 'inda ahli al-'ilm. Al-aslu artinya dalil. Yang menjadi dalil, dasar pijakan 'inda ahli al-'ilm, di sisi ahli al-'ilm ulama, fi sifatil haji, tentang sifat haji. Hadithu Jabirin Al-Mashhur, hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang masyhur, yang terkenal dalam Sahih Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang meriwayatkan manasik haji Nabi alaihi wasallam paling lengkap dari awal sampai akhir dalam Sahih Muslim. وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sungguh kami, kata para muallif, tatabba'na, telah menelusuri ar-riwayati, riwayat-riwayat as-sahihata, yang sahih, as-thabitata, yang tetap, yang benar, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalakhasa lana, lantas tersimpulkan lana, bagi kami, min majmu'iha, dari kumpulan riwayat-riwayat hadis yang sahih itu, sifatu at-taliyatu, sifat haji berikut ini. Ini rangkumannya. Idza wasala muridun nusuki ilal miqati, idza apabila wasala, telah tiba, sampai, muridun nusuki, orang yang ingin, bermaksud mengerjakan nusuk manasik haji atau umrah, dia telah sampai ilal miqat, sampai ke miqat. Dan telah kita pelajari apa yang dimaksud dengan miqat, tempat yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai tempat untuk berihram dan tidak boleh dilewati tanpa berihram, bagi orang yang ingin berihram manasik haji, nusuk haji atau umrah, dengan melintasi tempat itu. Fa innahu yustahabbu lahu an yagtasila. Fa innahu, maka sesungguhnya, yustahabbu lahu, disukai baginya, mustahab, disunnahkan baginya, an yaktasila, agar mandi. Ya, ini mandi sunnah juga telah kita pelajari. Tidak ada kaitannya dengan bersuci. Ya, ini mandi sunnah untuk bersih-bersih. Tetapi tata caranya sama dengan mandi suci. Ya, yang diawali dengan wudu terlebih dahulu, kemudian mandi dari kepala, ya, ke bawah sekujur tubuh. Tayyib. Dan jika mandinya tidak diawali dengan wudu terlebih dahulu, langsung mengguyur sekujur tubuhnya juga sah. Tapi tata cara sunnahnya seperti mandi suci. Yang diawali dengan wudu. Tayyib. Wa ya'khudha ma yahtaju ila akhdhihi min sya'rin. Dan dia mengambil ma yahtaju ila akhdhihi. Apa yang dibutuhkan untuk diambil min sya'rin dari rambut yang ada di tubuhnya. Rambut yang secara hukum yahillu akhdhuhu, halal untuk diambil, apakah dicabut ataukah dikerik ataukah dipangkas, ya, ka sya'ril ibti, seperti rambut ketiak, bulu ketiak, ya, itu sunnahnya dicabut jika kuat, jika tidak kuat ya dikerik. Nah, wal'anah, rambut kemaluan dikerik, cukur habis. Wasyaribi, dan kumis. Ya. Dipangkas, dirapikan. Atau dicukur habis. Nah. Yakni jika didapati saat hendak berihram, rambut-rambut itu dalam keadaan sudah mulai panjang dan ada kekhawatiran nanti ya akan panjang dan mengganggu saat ihram, saat manasik berlangsung, ya, maka untuk sebagai satu bentuk tindakan antisipatif, ya, mengantisipasi itu, maka saat persiapan berihram dibersihkan. Nah, adapun ketika saat berihram memang sudah bersih, pendek, ya, artinya tidak ada yang butuh untuk dibersihkan, untuk dirapikan dari rambut-rambut itu, maka dibiarkan saja. Nah, wa yuqallima adhafirah, dan memotong kuku-kukunya, kuku-kuku tangannya dan kuku kakinya, sama penjelasannya dengan rambut. Jika memang ketika itu sudah mulai panjang dan khawatir nanti di tengah berlangsungnya manasik saat berihram semakin panjang, ya, dan mengganggu, ya. Jika memang saat itu sudah rapi, sudah pendek, tidak ada yang perlu dipotong, tidak ada yang butuh dipotong, dibiarkan saja. Nah, jadi antisipatif itu tadi tujuannya. Karena jika sudah berihram ternyata panjang dan mengganggu, itu sudah tidak bisa dipotong ketika itu karena sudah terlarang saat berihram, sudah tidak kita lewati. Nah, itu antisipasinya. Baik, wa yatajarraja ar-rajulu, min al-makhid, tayyib. Atau yatajarradu ar-rajulu min al-makhid, wa yatajarradu ar-rajulu min al-makhid. Setelah melakukan hal-hal yang mustahab tadi, apa yang mustahab tadi, mulai dari mandi, kemudian apa yang disebutkan tadi, ya, mengambil rambut yang butuh diambil, kuku. Nah, kemudian wa yatajarradu ar-rajulu min al-makhid, dan pria, ya, pria dia melepaskan pakaiannya yang dikenakannya yang berjahit, yang dijahit, yang dipakai sirwalnya, gamisnya, ya. Nah, jadi dia melepas pakaian yang dikenakan, yang itu merupakan pakaian yang dijahit sesuai dengan ukuran anggota tubuh. Nah, karena itu sudah tidak boleh dikenakan saat berihram. Wa yatafayyabu fi badanihi qabla niyati dukhuli fi nusuk. Dan dia mengenakan, memakai parfum, minyak wangi, ya, di badannya. Ini juga sudah kita lewati penjelasannya, sesuai amalan Nabi alaihissalam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu, ya, mengoleskan minyak wangi di kepala dan di jenggot bagi yang punya jenggot, ya. Ini minyak wangi misalkan parfum, ya, pakai, ya, yang pakai bola atau yang pakai apa ini, gagang ini, dioleskan di kepala, di jenggot. Nah, atau sebagian orang pakai parfum semprot, tapi yang jadi masalah parfum semprot biasanya pakai alkohol. Dan alkohol itu adalah khomer, inti khomer. Nah, yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibn Baz, ini tambih di tengah-tengah pembahasan ini. Difatwakan Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibn Baz, termasuk ilhamnya Syekh Shalih Fauzan. Difatwakan oleh Uthaymin, Al-Albani, dan Syekhuna Mukbil. Bahwa jika bawa alkohol itu ada inti khomer. Ya. Tidak boleh dipakai. Nah, jika parfum itu prosentase campuran alkoholnya besar dan efeknya masih ada, biasanya yang parfum semprot itu masih ada, dingin-dingin alkoholnya masih ada. Ya, efeknya masih ada berarti alkoholnya masih ada. Itu sama saja pakai khamr di tubuh. Nah, meskipun yang rajih tidak najis, kan ada khilaf, jumhur mengatakan najis. Sebagian ulama, dan itu tadi Ibn Uthaymin, bukan najis dan itu yang benar. Tapi dari segi membawa khomer, menyimpan khomer, larangan menyimpan khomer, terlaknat. Nah, pada hadis ada 10 orang yang dilaknat terkait khomer. Nah, kaitannya dengan itu. Lain halnya jika, ya, sudah terjadi transformasi. Ya, ini campuran alkoholnya sedikit sekali persentasenya sehingga dia sudah hilang dalam campuran itu, transformasi namanya istihlal. Berarti sudah tidak ada. Nah. Baik. Makanya nama mencontohkan dengan yang parfum yang kita kenal saja yang jelas, ya. Yaitu yang pakai bola atau pakai ada gagangnya itu, nah, dioleskan di kepala atau di jenggot. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada riwayat Aisyah, memakai wangian di tuyib, di kepalanya dan di jenggotnya. Itu badan yang dimaksud di sini, sesuai amalan Nabi SAW. Baik. Dan ingat, ini masih persiapan ihram. Semua masih persiapan ihram. Adapun nanti jika sudah berihram, ini semua sudah tidak boleh, sudah terlarang. Nah, kemudian, dan ini sifatnya mustahab, ya. Ini sifatnya sunnah sesuai amalan Nabi SAW. Artinya jika ini tidak dilakukan, maka parfum ini, maka tidak masalah, tidak mengapa. Nah, وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً نَظِيفَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً نَظِيفَيْنِ أَبْيَضَيْنِ. Dan rajul, ya, yang akan berihram mengenakan sebagai ganti pakaian yang telah dilepas tadi, ya. Yang dipakai adalah sarung Setelah kita lewati ada dua kain ihram, ya, dua kain ihram kain lepas, ya, yakni yang tidak dijahit. Baik. Satu disarungkan di bawah untuk menutup aurat bagian bawah. Nah, kemudian satu lagi diselendangkan di atas kedua bahu, rida. Nah, rida yang di selendangkan di atas kedua bahu. Nah, nadhifaini yang bersih, abyadain yang berwarna putih. Nah, jika mengenakan dua kain ihram yang warnanya bukan warna putih, ya, tayyib, ya ini boleh, tetapi inilah yang lebih utama, pakaian yang berwarna putih. Nah, jadi ketika seseorang sampai di miqat, misalkan yang melintas jamaah Indonesia, misalkan melintas dari Madinah menuju Makkah, berarti kan akan melintas miqatnya adalah Bir Ali, yaitu Dhul Hulaifah. Ketika sampai di Dhul Hulaifah, ya, nah di situ persiapannya. Nah, mandi, ya, mengambil apa yang butuh diambil dari rambut, kuku yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian khusus laki-laki jangan lagi dipakai pakaiannya, sirwalnya, ya, jangan sirwalnya, gamisnya juga jangan dipakai lagi itu. Nah, baik, diganti dengan dua pakaian ihram sebelum mengenakan. Sebelum mengenakannya. Nah, jadi disunnahkan mengenakan apa? Memakai parfum di kepala atau jenggot. Nah, andaikan sudah terlanjur memakai pakaian ihramnya, sudah dua kain ihram yang putih itu sudah disarungkan di bawah, kemudian di atas sudah diselendangkan, tetapi belum berihram, yakni belum berniat, masih persiapan, baru teringat, oh belum pakai parfum tadi, ya disusulkan. Nah, oleskan di kepala, di jenggot. Hati-hati, jangan sampai parfumnya mengenai pakaian ihramnya. Nah, pakaian ihramnya tidak boleh kena parfum. Ini sunnah hanya di badan, yakni kepala dan jenggot. Nah, baik. Adapun wanita, dari segi pakaian, wa tuhrimul mar'atu, wanita berihram, tuhrimu ya minal ihram, yakni wanita berihram, fima sya'at min thiyabin, dalam pakaian apa saja yang dia inginkan, yakni bebas. Nah, pakaian berjahit yang selama ini dia pakai, masih dia pakai. Nah, tidak seperti laki-laki yang sudah tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh lagi pakai jubah. Nah, adapun wanita, ya, hukum itu tidak berlaku. Jadi pakaian yang berjahit itu masih, ya, masih bisa dipakai olehnya. Nah, kecuali yang tidak boleh dikenakan adalah apa? Cadar, niqab, dan dua kaos tangan. Nah, baik. Nah, ini berarti sudah siap, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa yughattir rajulu katifaihi biridaihi. Yughattir rajulu katifaihi biridai, dan pria yang berihram, yang akan berihram, menutup kedua katifnya, kedua bahunya dengan ridanya. Nah, satu dua kain tadi kan satu kain disarungkan di bawah, satu kain diselendangkan di di atas kedua bahu, menutup kedua bahunya. Nah, kesalahan sebagian jamaah haji Indonesia ataupun jamaah haji dari negeri lain, ya, mereka ketika mengenakan rida sejak dari Indonesia, ya, ketika misalkan langsung ya, atau sejak dari Jeddah misalkan, sudahnya ketika awal berihram mereka sudah membuka bahu kanannya, mengepit kain ihramnya di bawah ketiak kanannya dan menutup bahu kirinya, bahu kanannya sudah dibuka. Yani sudah mempraktekkan sunnah ittiba'. Nah, padahal ini nanti yang sudah kita lewati bahwa itu saat akan tawaf ya, udum atau tawaf umrah. Nah, adapun dari awal berihram itu kedua bahu ditutup. Nah, mereka salah praktek. Ini karena kurang ilmu. Nah, yang lebih fatal apa yang sudah ditambihkan sebelumnya, yaitu pelanggaran tidak mengerjakan kewajiban berihram dari miqat karena mereka melintasi Lam-Lam menuju Jeddah, kemudian tidak berihram, mereka berihramnya dari Jeddah, mengambil fatwa yang salah. Ya. Karena melanggar ketetapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Jeddah kemudian baru kemudian berihram, dari Jeddah kemudian menuju Makkah. Nah, padahal sudah melewati Lam-Lam. Jadi seharusnya jamaah yang rutenya dari Jakarta ya melintas di atas Lam-Lam Yaman menuju Jeddah, Jeddah langsung ke Makkah ya, berihramnya di atas pesawat di atas Lam-Lam. Nah, pertanyaannya kapan persiapannya? Bagaimana persiapannya di atas pesawat, mandi dan seterusnya? Kan tidak mungkin kan? Ulama mengatakan bisa persiapan sejak dari Jakarta. Jadi dari hotel ya, dari kediaman sebelum naik pesawat, menjelang naik pesawat sudah mandi. Sudah mandi, persiapkan semuanya yang kita dengar ini ya. Mandinya ya. Adapun yang lainnya memungkinkan dilakukan dikerjakan di atas pesawat, misalkan melepaskan pakaian ya bagi laki-laki kemudian mengganti dengan dua kain ihram, itu mungkin di atas pesawat. Bisa saja dipakai di dalam, di luarnya baju. Jadi ketika sudah dekat ke Lam-Lam tinggal dicopot pakaiannya, pakaian ihramnya sudah ada di dalam. Jika tidak mau repot misalkan. Nah. Seperti itu. Ya. Jadi persiapannya seperti itu. Jadi ketika sudah melintas di atas Lam-Lam berihram. Nah. Adapun yang rutenya Madinah akan melewati Dhul Hulaifah. Miqatnya Dhul Hulaifah. Bir Ali, persiapannya di Bir Ali di Dhul Hulaifah. Di sana ada fasilitas untuk itu. Baik. Kemudian wa yuhillu binusukihi alladhi yuridu. Jadi tadi sudah siap berihram ini. Sudah siap berihram ya. Persiapan ihramnya sudah matang tadi. Nah. Sudah siap berihram ya, sudah siap berniat memulai nusuk, memulai manasiknya. Ya. Dan itulah yang disebut dengan ihram, yaitu berniat untuk memulai nusuk, itulah yang disebut dengan ihram. Wa yuhillu binusukihi, dan dia berihlal ya, membaca zikir ya dengan menyebut nusuknya, alladhi yuridu, yang dia inginkan, yang dia niatkan, yurid, yang dia niatkan untuk dia kerjakan. Dan ini bukan at-talaffuz bin niyah, dan ini bukan at-talaffuz bin niyah. Ini bukan melafatkan niat, ya, melainkan dzikir ihlal dengan nusuk yang diniatkan. Yaitu dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan, bagi yang memilih nusuknya tamattu, berarti kan berumrah dulu, berarti umratan, labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Bagi yang qiran mengatakan labbaik Allahumma hajjatan wa umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumrah. Ini qiran. Bagi yang nusuknya, pilihan nusuknya adalah ifrad, menyendirikan haji, haji saja, maka labbaik Allahumma hajjatan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Di sini dikatakan wal afdalu an yakuna ihlaluhu idza stawa ala dabbatih. Dan yang lebih utama ihlalnya dikerjakan idza stawa ala dabbatih, apabila dia telah berada di atas kendaraannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam ketika Nabi sudah di atas untanya, ya, membaca talbiyah. Di zaman kita di atas bis, di atas mobil, ya, ketika sudah di atas mobil dan siap berangkat, yaitu ini terkait dengan jamaah yang mikotnya di Dhul Hulaifah, di Bir Ali. Setelah persiapan di situ, kemudian naik bis, naik mobil, ya, siap berangkat menuju Makkah. Nah, ketika sudah di atas. Adapun yang melintasi alam-alam, jelas di atas kendaraan, karena di atas pesawat, ya. Di atas pesawat, di bawahnya alam-alam. Baik. Wa in kana al-muhrimu yakhafu min a'iqin yamna'uhu min itmami nusukih. Apabila orang yang berihram, ya khawfu, dia khawatir, ada kekhawatiran, min a'iqin, kekhawatiran ada penghalang, kekhawatiran adanya penghalang, yamna'uhu, yang akan menghalangi dia nanti, min itmami nusukih, menyempurnakan nusuknya. Khawatir, ya. Apalagi jika ada indikator-indikator, ya, yang menunjukkan itu. Kamarot, seperti sakit, khawatir nanti ternyata tiba-tiba dia sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan manasik, ya, sampai selesai. Au qat'i tariq, atau adanya perampok di tengah jalan yang menghalangi, ya, sehingga tidak bisa sampai menyelesaikan manasik. Au nahwi dzalik, ataukah semisal itu yang akan menjadi penghalang bagi untuk menghalangi untuk menyempurnakan manasiknya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, ya, fa innahu, maka sesungguhnya dia bisa melakukan apa? Yashtariyutu, dia mempersyaratkan ketika berniat ihram tadi, dia, ya, membuat persyaratan dan mengucapkan anna mahilli haythu habastani, anna mahilli, sesungguhnya tempatku tahallul lepas dari ihram, haitsu habastani, di mana saja engkau menahanku ya Allah. Nah, dengan persyaratan itu, ketika betul-betul terjadi apa yang dikhawatirkan, maka, ya, dia keluar dari ihramnya sesuai dengan persyaratannya. Nah, jadi setelah mengatakan labbaik Allahumma umratan, misalkan untuk yang tamattu, atau mengatakan labbaik Allahumma hajjatan untuk yang ifrad, yang mufrid, atau yang qiran mengatakan labbaik Allahumma hajjatan umratan, mengatakan anna mahilli haitsu habastani. Nah. Wa yustahabbu an yakuna 'inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblata. Dan mustahab, disukai, disunnahkan saat dia berihlal, ya, saat dia baca ihlal itu, mustaqbilan, dalam keadaan menghadap ke kiblat. Dalam keadaan menghadap ke kiblat. Jadi, jika misalkan di atas yalam-lam, di atas pesawat, dan alhamdulillah ada petunjuk ya di atas pesawat arah kiblat mana. Jika pesawat memang menghadap ke arah kiblat, arah lajunya ke depan ke arah kiblat sesuai posisi duduk menghadap ke depan, ya berarti sudah menghadap ke kiblat. Jika misalkan tidak menyamping misalnya, maka posisi duduk saja dirubah, hadapkan tubuh ke arah kiblat gitu. Nah, misalkan di Bir Ali, di Idul Hudaifah, ketika di atas bis sudah siap berangkat, jika bisnya sudah menghadap ke arah kiblat sesuai posisi duduknya, ya sudah tercapai sunnah ini. Jika tidak, maka kita yang mengubah posisi kita di atas mobil, kita menghadapkan tubuh kita ke arah kiblat, kemudian mulai berihram. Itu tadi pertama, labbaik Allahumma umratan tadi, atau labbaik Allahumma hajatan, atau labbaik Allahumma hajatan wa umratan. Kemudian yang khawatir nanti ada penghalang mengatakan na'am inna mahilli haythu habastani. Kemudian lanjutkan wa yaqul, dan mengatakan Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma ya Allah, hadhihi hajjatun, ini haji ya yang tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah. Nah, ya, sebagai menjadi haji yang dikerjakan dengan ikhlas, bersih dari riya, ingin dilihat ya dan ingin didengar, untuk kemudian mendapat sanjungan pujian, masya Allah sudah titel haji, sudah titel haji, didengar bahwa ini sudah titel haji nih, sudah jadi Pak Haji, sudah jadi Bu Haji, ingin disanjung. Sebagian orang bahkan kalau tidak disebut hajinya marah. Nah ini khawatirkan keikhlasannya jika seperti itu. Hanya ingin disanjung, dipuji sebagai orang yang sudah berhaji. Baik. Cuma dari satu sisi kita, sebagian kita juga sudah diberi titel haji sama orang-orang. Karena pakai peci putih. Nah, mari Pak Haji, belum berhaji padahal. Baik. Jadi intinya, ya, ini tambih bagi kita semua, perhatikan keikhlasan itu asas setiap amalan. Apalagi amalan haji ini sudah pengorbanan luar biasa. Biaya, waktu, tenaga, ya, bahkan sebagian jamaah haji yang sudah tua ya, dapat giliran itu sebagiannya meninggal di sana karena fisiknya sebenarnya sudah kurang mendukung, tapi ya baru dapat giliran. Artinya pengorbanan luar biasa. Ini jihad. Nah, termasuk jihad yang tidak ada perangnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Nabi SAW, hal 'ala nisa'i jihadun? Apakah wanita terkena kewajiban berjihad? Kata Nabi, alaihinna jihadun la qitala fih. Mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangannya. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah, kata Nabi SAW. Jihad itu luar biasa itu. Ya, safar yang jauh, ya, biaya besar, waktu yang cukup panjang. Ya, sia-sia jika ternyata ada riya, ada sum'ah. Nah, yang kita targetkan adalah hajjun mabrur, umratun mabrurah. Jadi Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Wa yashra'u fit talbiyah, dan masuk setelah itu ya ke bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, wa kana as-sahabatu yazidun, dan dulu para sahabat mereka menambahkan لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفوادل. طيب. Nah, ini untuk sementara, nanti akan kami jelaskan makna talbiyah ini. Nah, pada pertemuan berikutnya, barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah.